nafasku terhenti kala ku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Cinta berakhir, sedangkan ada rasa saling memiliki. Tak sadar jatuh air mataku, sejenak nafasku terhenti. Nafasku terhenti.